Ku sendiri di dalam lamunan, mimpi indah kau kecil di bukari. Ku lihat dirimu terpana. Hello, dirimu yang kudamba. Jumbu dalam mimpiku. Hello, kau dengar datang.